Sayanglah diriku sayang, yang kini sendiri jauh dalam sepi menanti daku menanti. Mungkinkah kau kembali lagi? Kepada diriku yang sungguh merindu patahan aku sendiri. Ah!